harus mengerti, kita takkan mungkin bersatu karena cinta dan segalanya. Telah lama ada yang memiliki aku, cinta padamu tiada terbatas waktu di hatiku. Begitu indah saat pernah bersama, sungguh begitulah adanya. Dan tak akan hilang walau memang ternyata tiada lagi waktu kita untuk bersama. Ada di hatiku, tiada sesal ku mengenalmu, walau kau bukanlah untuk diriku. Begitu indah saat pernah bersama, sungguh begitulah adanya. Walau memang ternyata tiada lagi waktu kita untuk bersama. Saat pernah bersama, sungguh begitulah adanya. Tak akan hilang walau memang ternyata tiada lagi dapat ku persembahkan, walau kau telah tiada. Di mana?